Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-halatu tsaniyatu, keadaan kedua dari an. Ayat taqaddama 'alaiha an didahului ma yadullu, kata yang menunjukkan, ala dhanni, atas satu sangkaan, warujhani, atau sama sangkaan juga. Mithlu, contohnya, dhanna, menyangka, khola, hasiba, sama, wanahwiha, dan semisalnya. Faya juzu antakuna mukhafafatan minat thaqilati. Jika demikian, maka an bisa jadi dia adalah mukhafafah minat thaqilah. Wa yurfa'ul mudari'u ba'daha, dan fil mudari' dirafakkan setelahnya. Wa ta'khudul ahkama as-sabiqata, dan an mengambil hukum sebagaimana yang telah disebutkan. Hukum-hukum an mukhaffafa min al-thaqilah. Nah, ini keadaan pertama, jika an didahului kata yang menunjukkan sangkaan. Kemudian wa antakuna masdariyatan nasibatan lil mudhari'i, bisa juga dia berarti an masdariyah, penasab fi'il mudhari'. Wa huwal aktsaru wal arjahu, dan inilah yang lebih banyak dan lebih rajih. Nah, jadi an jika didahului kata yang bermakna sangkaan, ada dua kemungkinan, dia mukhaffafah min ats-tsaqilah atau dia adalah an masdariyah. Nah, penulis di sini menguatkan bahwa yang lebih rajih adalah an masdariyah. Kenapa? Li annal asla, karena asalnya biqa'u atau baqa'u dhanni ala babihi, membiarkan fi'il atau kata yang bermakna dhon, sangkaan, tetap pada babnya, yaitu tetap bermakna menyangka. Makanya lebih kuat annya itu an masdariyah. Lianna raf'a, karena kalau fi'il mudhari'nya dirofa, berarti annya adalah an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Yalzamu alaihi, maka hal ini mengandung konsekuensi ta'wilul fi'li bil yaqin. Harus menta'wilkan fi'il yang maknanya sangkaan menjadi bermakna keyakinan. Jadi misalnya dhanna, berarti ditakwilkan menjadi bukan menyangka tapi meyakini. Kalau annya itu an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, wa hasibu alla takuna fitnatun, dan mereka hasibu, hasibu itu fi'il sangkaan, mereka menyangka, alla takuna fitnatun, bahwa tidak akan terjadi bencana. Al-Ma'idah al-Ayah al-Wahidah was-Sab'un. Faqara'a Abu Amr wa Hamzatu wal Kisa'iyu biraf'in takuna. Abu Amr, Hamzah, dan Al-Kisa'i membaca ayat ini dengan dirafakkan fi'il takuna, jadinya takunu. Wahasibu alla takunu fitnatun ala annaha mukhaffafatun, dengan dasar bahwa an di situ adalah an mukhaffafah, yaitu pada kata alla, itu asalnya an la. Wahasibu an la takunu fitnatun, itu kalau dibaca rofa. Jadi annya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Wahasibu, dan kata hasibu bimakna ayqanu, ditakwilkan maknanya menjadi ayqanu, mereka meyakini. Nah, mereka meyakini bahwa tidak akan terjadi bencana. Ini kalau annya dijadikan an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Fi'ilnya rofa, dan hasibu fi'il sangkaan, ditakwilkan maknanya menjadi keyakinan, meyakini. Kenapa li anna? Karena sungguhnya anna lit ta'kidi. Anna itu untuk ta'kid, untuk penguatan. Wa ta'kidu la yajuzu illa ma'al yakini. Dan penguatan ta'kid tidak boleh atau tidak bisa, tidak cocok kecuali dengan kata yang menunjukkan keyakinan. Makanya harus ditakwil kalau an-nya itu dijadikan mukhaffafa minas tsaqilah biar nyambung. Kalau tetap dimaknakan menyangka, enggak nyambung. Wahasibu alla takunu fitnatun, dan mereka menyangka sesungguhnya tidak akan terjadi fitnah, menyangka kok sesungguhnya. Nah, itu maksudnya harus menakwilkan fi'il atau kata yang menunjukkan sangkaan menjadi maknanya keyakinan, meyakini. Sekali lagi, ini jika an dijadikan mukhaffafa minas tsaqilah. Kemudian wa qara'a al-arba'atu al-baquna minas sab'ati, dan ulama ahli qira'ah empat yang lain dari imam-imam qira'ah yang tujuh itu qara'a membaca binasbi takuna, dengan dinasabkan fi'il takuna. Ala annaha hiya nasibatu lil mudhari'i, dengan dasar bahwa an di situ, wahasibu an la takuna, an di situ adalah penasob fi'il mudhari. Wahasiba, dan hasibu dikata di ayat itu bimakna asyakki, maknanya menyangka. Dan mereka menyangka bahwa tidak akan terjadi bencana. Li'anna an an-nasibata, karena an nasibah amil yang menasabkan fi'il mudhari. Laisat litaukidi, bukan untuk penguat. Jadi bukan an masdari. Fi'ilnya tetap bermakna dhon. Tetap pada babnya bermakna dhon, bermakna sangkaan. Nah, itu maksud dari li'annal asla baqa'u dhanni ala babihi, karena asalnya adalah membiarkan kata yang bermakna sangkaan di babnya, tetap bermakna menyangka. Jadi dia bukan untuk taukid, bal li amrin qad yaqau wa qad la yaqau, kan, tetapi untuk satu perkara yang terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Ini keadaan kedua dari an. Dia didahului kata yang menunjukkan sangkaan. Bisa dua kemungkinan, mukhaffafah minas tsaqilah, bisa an masdariyah dengan ketentuan yang disebutkan tadi. Wa hadza makna qawlihi, dan ini adalah pengertian dari perkataan Ibn Hisham, fa in subiqat bi dhannin fa wajhani, kalau an didahului kata yang menunjukkan sangkaan, maka ada dua kemungkinan, dua sisi. Ai arafu, yaitu bisa rafa' fil mudhari'nya bi tibariha mukhaffafatan, dengan menganggap bahwa an adalah mukhaffafa minas tsaqilah. Wa nasbu bisa juga dinasabkan fi'ilnya bi tibariha masdariyatan nasibatan lil mudhari', dengan menganggap bahwa an di situ adalah an masdariyah, amil yang menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Ini keadaan kedua. Kemudian al-halatu tsalitsatu, keadaan ketiga dari an, alla yasbiqoha ilmun wala dhannun, dia tidak didahului oleh kata yang menunjukkan keyakinan atau sangkaan. Bal taqa'u fi kalamin yadulu ala syaki, bahkan dia terletak setelah kalimat yang menunjukkan suatu keraguan. Au ala raja'i, atau harapan, wa tam'i, dan keinginan. Nah, dilihat di footnote, asyakku, syak itu, keraguan itu adalah idraku syai'i mahtimali liddin musawin. Syak itu adalah mengetahui sesuatu disertai kemungkinan lawannya itu sama dengan yang dia ketahui. Jadi kemungkinan salah sama dengan kemungkinan benar. Ini syak, ragu. Wa dhannu, adapun dhann, idraku syai'i mahtimali liddin marjuhin. Mengenali, mengetahui sesuatu disertai kemungkinan lawan dari yang diketahui lebih lemah. Jadi sangkaan yang kuat, kemungkinan benar yang dia sangka itu lebih kuat daripada kemungkinan salahnya. Ini dhon. Waraja'u wa tam'u bima'na al-amali. Adapun raja' dan tama', ini maknanya adalah amal, keinginan, angan-angan. Nah, ini maksud dari dhon, roja dan toma, kemudian syak. Jadi kalau terletak setelah kalimat yang menunjukkan keraguan atau harapan atau keinginan, fahadihi nasibatun lil mudhari'i wujuban, maka an adalah amil yang menasabkan fil mudhari', pasti. Jadi pasti kalau keadaan seperti itu, dia adalah an masdariyah. وَهَذِهِ الْحَالُ تُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. Keadaan ini difahami dari, atau dapat difahami dari ucapan musannif Indonesia. Keadaan ketiga. Nah, jadi an pasti masdariyah kalau dia tidak didahului kata yang menunjukkan keyakinan atau sangkaan yang kuat. Kalau dia didahului kata yang menunjukkan keraguan atau harapan atau keinginan, maka dia pasti an masdariyah. Misalu dzalika, contohnya adalah arju an yantasira al-haqqu. Aku berharap kebenaran akan menang. Fa an masdariyatun, maka an adalah masdariyah. Wal mudhari'u ba'daha mansubun, dan fil mudhari' setelahnya mansub, yantasira. Mansubun bi an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini juga contohnya, walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yawmaddin. Asy-Syu'ara al-ayah ats-tsaniyah wa tsamanun. Dan yang aku harapkan, yang aku inginkan untuk memberi ampunan bagiku atas dosa-dosaku, atas kesalahan-kesalahanku, yaumaddini, pada hari kiamat. Nah, ini surat Asy-Syu'ara ayat 82. Nah, di sini yaghfira fi'il mudhari' mansubun bi an. An-nya ini an masdariyah. Nah, ini keadaan ketiga dari an. Jadi, keadaan pertama an pasti mukhaffafah min tsaqilah. Keadaan kedua an bisa mukhaffafah, bisa masdariyah, tapi lebih rajih adalah masdariyah. Kemudian keadaan ketiga an pasti masdariyah. Tinggal dilihat kata-kata sebelumnya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab.